Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, walhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa mawala, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, bapak ibu yang dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah, Allah masih membangunkan kita di pagi ini. Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang dijadikan Allah sebagai hamba yang bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tadi menuju ke Masjid Anida TPI, mungkin bukan hanya saya, tapi bapak dan ibu juga merasakan sepanjang jalan hujan. Betul nggak, Pak? Betul nggak, Bu? Ini kalau hujan begini enak ngapain? Ngaji, tidur. Alhamdulillah, orang bilang kalau hujan rintik kecil, dingin, lebih baik tidur. Tapi enggak berlaku kepada kita. Hujan rintik, gerimis, malah menambah kehusyuan kita, menambah semangat kita, ingin menjadi orang yang berubah lebih baik lagi. Dan semoga Allah kabulkan itu untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada suatu kisah, riwayat yang pernah saya baca dalam salah satu kitab hadis Riyadhus Shalihin. Di dalam riwayat tersebut dikisahkan bahwa ada seorang dermawan. Di waktu malam ia bersedekah kepada seorang pelacur. Lalu keesokan paginya rame diomongin sama seluruh penduduk kampung. Bahwa tadi malam ada seorang yang sedekah, aneh sedekahnya sama pelacur. Keesokan malamnya lagi, si hamba Allah ini bersedekah lagi kepada si pencuri. Rame lagi paginya diomongin. Ini kok orang sedekah sama maling. Keesokannya, si dermawan ini sedekah lagi kepada orang kaya. Paginya diomongin lagi. Si hamba Allah ini hanya berkata kepada Allah, ya Allah, saya sedekah kepada pelacur, saya sedekah kepada si pencuri, saya sedekah kepada agnia, orang yang kaya, supaya si pelacur enggak lagi pelacur, yang pencuri enggak lagi maling, yang kaya enggak lagi pelit. Artinya dalam riwayat itu dengan sedekah adanya sebuah perubahan. Perubahan yang naik atau perubahan yang turun. Dan hal yang senada, Rasulullah pun mengatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ma mi yawmi yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani, fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Di suatu pagi kata Nabi, setiap pagi ada dua malaikat yang datang ke kita. Malaikat yang satu ngomong, ya Allah, ganti harta hambamu ini yang dia dermakan di jalanmu. Ganti sedekahnya, ganti infaknya. Lalu malaikat yang satu berkata, ya Allah, hancurkan harta si orang yang kikir ini. Nah, bicara masalah hancur, tema kita pagi ini adalah sedekah dan kehancuran. Betulkah sedekah membawa kemajuan? Betul jugakah sedekah membawa kehancuran? Insya Allah sudah hadir tengah-tengah kita yang Ustadz yang sudah kita kenal pastinya kalau kita ngomong sedekah, ini Ustadz Yusuf Mansur yang akan lebih lanjut menjelaskan kepada kita betul nggak sih dengan sedekah kita bisa hancur? Silakan Ustadz. Iya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa berita sedekah bisa bikin kita maju, udah kita tahu. Bahwa sedekah bikin kita juga hancur kalau kita gak keluar, kita juga tahu. Tinggal taunya apa tahu dari orang apa ngerasain sendiri gitu aja. Ya. Ada orang dagang, dia sedekah, dagangannya enggak laku. Tapi hidupnya maju terus. Padahal barangnya enggak laku. Ada orang yang enggak pernah sedekah, dagangannya laku, tapi utangnya malah banyak gitu. Ada rumah tangga yang isinya ribut terus. Anak-anaknya sakit-sakitan mulu, ada gitu. Tapi ada keluarga miskin yang kalau masak banyak gitu ya, itu malah bikin anak-anaknya pada sehat, keluarganya nggak punya duit tapi adem. Nah ada negeri-negeri yang isinya juga orang-orang yang rajin berderma, negeri itu jadi makmur, jadi subur, negerinya Sulaiman, ya. Tapi sebaliknya ada negeri juga yang subhanallah penghuninya, penduduknya pada kikir, dan kita mengenal kemudian negeri itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bercerita tentang Quran ya, surah Al-Fajr. Insyaallah setelah kita sama-sama sholat subuh berjamaah tentunya. Baik pemirsa dan juga hamba kekasih Allah yang ada di Masjid Anida TPI, kita akan melanjutkan kembali. Oh masih ada 2 menit, masih ada 2 menit Ustaz. Ini masih ada. Ya, masih ada. Belum azan. Biasa kalau dia udah naik, rasanya udah azan naik. Belum Ustaz. Iya baik. Saya kira udah mau azan ya. Di dalam surah Al-Fajr, insya Allah juga Bapak Ibu dan seluruh pemirsa di tanah air sudah hafal surahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajri wal layalin ashr wasyafi'i wal watr wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Allah ngasih pelajaran di dalam surah Al-Fajr ini tiga bangsa Ustaz. Ya, tiga kaum. Kaum Fir'aun, ya. Kaum Tsamud, ya, yang apa namanya sampai diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Fajr. Emang bangsa Indonesia belum ada nih di sini. Satu emang belum lahir, ya. Belum ada. Kaum Ad, kaum Tsamud, kaum Fir'aun. Ini yang dicatat nih. Nah, ini bangsa ini tiga udah kita kenal nih. Sebagai bangsa yang benar-benar dihancurin seancur-ancurnya sama Allah. Nah, sebenarnya kita juga lagi dihancurin nih, tapi juga lagi diberi rahmat. Nah, apa pasal yang menyebabkan mereka hancur ini kita akan pelajari insyaallah. Insyaallah. Setelah azan berikut ini dan kita akan kembali tetap di nikmatnya sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TPI di mana saja berada, di pagi yang cerah indah ini saya sedikit ingin berbagi rasa dan mahal mencoba membicarakan masalah sedekah, di mana pengalaman saya dari sejak saya muda, saya sudah mulai berbagi rasa kepedulian kepada keluarga terutama juga lingkungan untuk menyisihkan apa yang saya dapatkan. Pertama-tama memang saya rasakan berat, saya tidak pernah luput dari memberikan sedekah pada lingkungan, terutama dalam hal kepada anak yatim piatu. Saya masukkan dalam daftar gaji, saya sisihkan tiap bulan berapa tempat-tempat yayasan yatim piatu di dalam daftar gaji saya. Alhamdulillah usaha ataupun pertumbuhan keuangan selalu terpenuhi. Dalam catatan saya, selama saya berbagi rasa ataupun juga memberikan gaji kepada karyawan, itu tidak pernah telat. Ya, saya tidak pernah mengenal betul makna dan keutamaan bersedekah. Dari awal suka berbagi rasa aja. Laut lama laun, saya baru mengerti bahwa sedekah itu subhanallah, fadilahnya, keutamaan-keutamanya luar biasa. Namun prakteknya ternyata memang benar sekali. Saya menjalankan usaha, saya terus sisihkan hasil usaha saya, sehingga saya mengambil keputusan tiada hari tanpa sedekah. Saya kira ini merupakan pengalaman singkat saya. Insya Allah saudara-saudaraku di mana saja berada merupakan satu input masukan yang insya Allah dapat bermanfaat. Semoga teman-teman jangan khawatir masalah sedekah ini, karena ini apa yang kita dapat juga milik Allah, dan juga kalau Allah pinjam uang itu insya Allah Allah kembalikan. Bersyukur kita dapat diminta tolong kepada Allah untuk memberikan kepada orang yang tidak mampu atau orang yang membutuhkannya. Saya kira saya tidak terlalu panjang lebar untuk memberikan informasi masalah sedekah ini. Saya sudahi saja, wabillahi wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tadi kita saksikan fitih dari salah satu hamba Allah dan beliau sudah ada tengah-tengah kita. Mungkin nanti bisa kita tanya-tanya. Tapi sebelum itu kami ingatkan kepada pemirsa bahwa acara ini disiarkan langsung dari Masjid Anida TPI. Dan bagi pemirsa yang ingin bergabung dengan kami bisa di line telepon 021-8779-7000 atau di 021-8779-8000. Baik, kita kenalan langsung dengan tadi narasumber Piti ya. Mm-hmm. Beliau menjelaskan, tadi saya lihat di meja udah ada mobilnya dua. Itu luar biasa tuh. Sedekah udah dapat mobil tuh. Silakan ayah Anda. Heeh. Mm-hmm. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya coba lagi-lagi sharing atau berbagi pengalaman masalah sedekah. Sebetulnya Ustadz muda kita inilah yang memberi gerakan-gerakan kepada kita, harus kita hargai dan kita dukung bahwa keutamaan sedekah itu setelah kita ketahui subhanallah fadilahnya, manfaatnya banyak sekali. Memang sedekah ini sebetulnya memang hampir rata-rata semua orang berat melaksanakannya. Tidak semudah yang kita disampaikan, karena setan bermain di situ. Mm-mm. Banyak sekali penggodanya. Saya sendiri pun walaupun saya sudah tadi saya sampaikan bahwa dari muda memang saya sudah ya mungkin hidayah dari Allah suka berbagi rasa kepada keluarga dan lingkungan, bukan berarti serta-merta saya mudah sekali melaksanakannya. Tapi itu bisa dikejar karena dengan latihan terus bahwa ini semua itu milik Allah. Sekarang saya alhamdulillah sangat tahu betul fadilah dan keutamaan bersedekah itu. Saya rasakan sekali, bahagia sekali. Saya tiada hari tanpa sedekah buat saya. Saya bersyukur sekali Allah beri hidayah kita untuk berbagi rasa kepada orang yang membutuhkan, orang yang mampu. Dan ini merupakan suatu kesenangan buat saya sekarang. Tapi itu tidak semudah serta-merta seperti itu. Prosesnya cukup lama. Saya dari muda sudah suka-suka berbagi rasa. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa memerlukan latihan sebetulnya. Bahwa itu milik Allah, yang kita miliki milik Allah. Sedekah itu manfaatnya subhanallah. Berapa hadis yang saya tahu bisa juga memanjangkan umur, juga bisa menyelamatkan jiwa kita dari sifat dengki dan iri. Insyaallah juga bisa juga menahan murka Allah. Subhanallah. Jadi memang banyak sekali fadilah-fadilahnya, tapi saya kira nanti Ustaz Mansur yang akan lebih detail menjelaskan keutamaan. Saya sampai sekarang terus, saya sampaikan juga kepada karyawan saya, baik di Jakarta maupun di cabang-cabang, lakukanlah sedekah, bahkan sisihkan setiap bulan dalam daftar gaji, bagikanlah kepada seluruh lingkungan kita, yayasan-yayasan, yatim piatu, orang tidak mampu. Terus juga, kepada karyawan-karyawan juga, saya latih juga gaji, potong zakat, siapa yang mau sedekah juga boleh ditambahkan. Memang terus saya gerakkan, memang awal mulanya berat, tapi akhirnya saya dulu sebagai pimpinan saya mau membiasakan, mencontohkan kepada keluarga dan karyawan. Iya. Baik, mungkin bukan hanya memanjangkan umur kata Pak Haji tadi, tapi insya Allah akan mendapatkan pekerjaan. Jadi jemaah yang belum kerja silakan langsung lamar sama beliau. Silakan Ustaz. Iya, ini ada dua tipe jemaah nih. Satu, ngedengar yang kayak begini termotivasi. Ini sebenarnya beresiko nih, menampilkan testimoni-testimoni ini selalu beresiko. Beresiko apa? Beresiko orang datang minjem duit. Saya kalau yang kayak begitu tuh saya omelin. Gua nih ngajarin sedekah bukan buat lu pada minta, tapi buat supaya lu pada mau bersedekah. Enggak, kadang-kadang saya suka kesel nih bener. Ini orang-orang kaya yang kadang-kadang kita tampilin di sini, dimintain nomor teleponnya buat minjem duit karena dia punya masalah. Karena bukan sih kita enggak boleh, tapi bener-bener demi Allah nih, saya ngajarin sedekah bukan supaya jadi tambah banyak peminta-minta, bukan. Tapi supaya kita-kita yang memang masih susah, masih miskin, masih terlibat masalah, masih terbelit kesulitan, mikir, oh begitu caranya. Begitu. Alhamdulillah nih Haji Bakti, nih, memang nih udah orang tua kita ya, udah orang tua saya, orang tuanya Ustaz Arifin Ilham juga. Orang tua dalam pengertian memberi contoh. Kita pribadinya gak pernah minta, kita pantang kita minta. Kadang-kadang dulu saya sempat ngumpulin juga satu dua lah ya. Tapi jemaah-jemaah kemudian minjem dia. Sampai pernah ada yang saya, sampai malu dia rasanya. Ada satu testimoni Pak Haji yang saya anterin ke sini. Waktu itu acaranya masih keajaiban sedekah. Di TPI juga sini. sampai ada orang cuma 600 juta itu lewat. Ya. Makanya ini hati-hati saya bilang. Pokoknya kita belajar dari orang-orang yang kaya yang sudah pada duluan berderma, bukan soal duitnya, tapi soal pengalamannya. Supaya kita benar-benar bisa berubah seperti dia. Contoh gitu. Alhamdulillah perusahaan beliau ini memang luar biasa. Dan kita bisa seperti itu kalau kita mau. Makanya kita belajar pagi ini kan. Ini tadi kita terusin ayatnya ya dari surah Al-Fajr. Apa kata ya apa firman Allah dalam surah ini? Kalla balla tukrimuna al-yatim wa la tahabbuna ala ta'amil miskin. Ini dulu dah nih. Ternyata di antara dua hal ya, Pak Haji Albar dan seluruh pemirsa di tanah air, di antara dua hal yang bisa bikin kita jadi maju, di antara ya, dua hal yang bikin kita bisa bikin hancur, yaitu kita menghormati atau tidak menghormati anak yatim, memberi atau tidak memberi makan kepada orang miskin. Alhamdulillah di Indonesia ini, dua tradisi ini boleh dibilang subur. Itu yang bikin negeri kita sebenarnya di antara dua juga, antara azab dengan antara rahmat. Tradisi-tradisi memberi makan ini memang ada di tanah air. Tapi coba perhatikan, makin berkurang kan. Zaman dulu banyak orang nanggung makan sholat Jumat. Sekarang sholat Jumat udah sepi dari makanan. Ini waktu saya dulu kecil ya, sampai gini hari ini. Itu tradisi di keluarga kami ya, di Aman Surya itu. Masih berlangsung tuh. Pokoknya saban Jumat kita masak buat mereka-mereka yang sholat Jumat. Nah itu tuh kalau dijalanin sama bapak dan ibu semua, itu juga tuh subhanallah tuh keberkahannya. Saya jadi ingat nih, ada satu jamaah ya, sebut saja lah namanya Zainal lah. Dia pengen ngejalanin nih cerita berbagi makanan. Satu saat dia masak sayur oyong tuh, sama ada ikan nih, ikannya 5 potong. Ikan cuek kalau kata kita, ikan apa? Cuek. Ikan tongkol di... Diasepin gitu. Nah itu, dia pengen ngejalanin ini cerita. Pengen ngejalanin kalau berbagi makanan tuh kayak begini-gini-gini, fadilahnya begitu. Dia keluar, ada orang celangga celenggut disuruh masuk. Eh, mas sini masuk-masuk. Masuk nih orang. Ditanya sama nih orang. Sama si Jenal nih. Udah makan belum? Aduh kebeneran nih, aneh emang lagi cari makanan. Ah, bentar ya, dia ke dapur. Dia kasih tahu bininya. Bu, kita kasih makan nih. Tamu nih. Bah, dikasih ingat sama istrinya. Kita punya ikan cuma 5 potong. Sedangkan rumah kita ada 7 nih. Anaknya 5, lakinya 1, bininya 1. Orang kalau mau ngasih makan tanya-tanya dulu di rumah. Ada enggak makanan? Tibang 1 sih atas si suaminya nih, tibang 1 orang udah taruhin aja. Masa iya dia habis gitu? Iya deh, masih ada 4 kan? Insyaallah lah 4 cukup nih, 11-11 kata bininya gitu. Ditaroin sama bininya 2. Ikan cueknya 2, 1 buat bapaknya tuh, 1 buat tamu. Diomelin nih malaki. Jangan 2 begini dong, pelit bener sih. Taroin aja masih dimakan semua. Subhanallah. Ternyata kejadiannya antitesis. Bininya bener-bener nih ngerawatin nih si suami. Bye-bye ya, jangan sampai dimakan semua. Ditaro nih 5 potong ikan cuek, 1 mangkok sayur oyong sama nasi plus sambelnya. Dasar orang Betawi ya, begitu makan nih satu-satu, dasar orang Betawi, dia pakai basa-basi. Ngelihat nih tamu nih si Ahmad ini lahap punya, ditawarin nih sama si Zena. Mat, lente doyan nambah aja. Iya man, ini enak nih man. Blok. Itu ikan cuek ditaruh 1. Bininya ngeliatin nih dari dalam dapur nih. Waduh, tinggal 3 nih. Udah gitu kata si Ahmad nih. Nah, yang nambah jangan cuman gua dong. Lu juga nambah dong. Blok gitu. Ikan cueknya taruh lagi tuh sama 1. Tinggal berapa tuh? 2. Tinggal 2. Si Ahmad nih, si Jenal nih gak makan. Udah ditaruhin tamu. Ikut makan dah. Itu bininya di dalam berdoa. Sama anak-anaknya berdoa. Yuk kita baca Fatihah yuk. Jangan apa nih ikan cuek dimakan semua. Subhanallah. Kalau tadi kan ditawarin tuh ya, kalau emang enak makan, silakan tambah. Nah, tinggal 2 nih, si Ahmad langsam terus nih. Langsam terus, apa dia bilang? Man, boleh gak gua nambah? Tanggung nih, kita habisin aja deh. Subhanallah, Pak. Abis tuh ikan cuek. Si bini ini di dalam ngelihat, ya Allah ini kita yang gak punya apa-apa lagi. Eh tapi di akhir cerita, ini orang mengut duit 100 ribu dari dia punya kantong. Apa kata si orang nih? Ini ikan cuek beli di mana sih? Nih 100 ribu tolong beliin deh. Nanti se-on buat saya, yang 4 on buat situ deh. Subhanallah. Kayak begini nih, gak pernah ada ruginya. Kita terusin ntar, bengong aja. Enggak, ceritanya saya pikir dikasih lagi ikan cueknya, udah habis itu. Baik pemirsa dirahmati Allah, kita lanjutkan banyak kisah yang menarik dan tentu kajian yang indah setelah pesan-pesan berikut ini, tetap di Nikmatnya Sedekah. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam acara Nikmatnya Sedekah. Tadi kita sudah saksikan PT dari Ayahanda Haji Bakri, bagaimana pengalaman beliau di sedekah. Dan pasti kita ingin tahu bagaimana persaksian orang-orang terdekat dengan pengalaman atau sedekah yang beliau lakukan. Kita saksikan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami temannya Pak Bakri, sudah lama dari waktu zaman muda. Pada waktu itu kita usia sekitar antara 25-an. Nah, dari pada waktu itu Pak Bakri, kita teman-teman dengan yang muda-muda itu, dia senang, gemar tentang masalah ibadah. Ibadahnya diantaranya adalah misalnya sedekah. Jadi ceritanya kita ada beberapa teman, kemudian kita sholat bersama-sama itu di 40 masjid. Jadi 40 masjid itu tidak boleh yang satu tuh ditempatin, kalau sekarang sudah ditempatin nggak boleh dua kali. Jadi masjidnya itu di mana-mana gitu. Jadi bahkan sampai kita terakhir itu sampai ke Surabaya, kemudian kita sampai ke Makassar. Nah, dengan sholat di masjid itu pada waktu subuh itu sedekah, selalu sedekah Pak Bakti itu. Nah, diantaranya sampai sekarang itu saya juga bingung tuh melihat Pak Bakti. Sampai di dalam kurun waktu 1 tahun itu selalu dia sedekah, enggak putus-putus, dan kesehatannya itu dijaga sama Allah gitu. Yang saya tahu, beliau selalu mengajak untuk kebaikan. Diantaranya selalu memberikan bantuan-bantuan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, dan beliau juga gemar untuk mengumpulkan para duafa, yatim piatu, dan insya Allah yang saya tahu juga selalu dalam kurun waktu beliau selalu mengajak anak-anak yatim untuk berbagi rasa, bersama-sama merasakan nikmatnya rezeki yang Allah berikan. Dan beliau sendiri memang sangat-sangat konsen di dalam hal sedekah. Alhamdulillah juga setiap tahun yang saya lihat juga beliau selalu memberangkatkan karyawannya untuk melaksanakan ibadah haji tidak kurang dari 15 orang per tahun. Alhamdulillah. Samping itu juga bagi karyawan-karyawan yang sudah berhaji itu diberikan satu hadiah juga melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah. Dari hikmah sedekah, insya Allah apa yang diajari oleh Pak Bakti semoga bermanfaat bagi kita, terutama bagi para saudara kita. Semoga kita dapat mengikuti jejak beliau, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga dengan persaksian dari orang terdekatnya beliau menambah kita untuk bahwa benar apa yang Allah berikan kepada kita, tidak bohong junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sampaikan kepada kita semua. Baik Ustaz, tadi menarik sekali cerita ikan cueknya Ustaz. Selanjutnya bagaimana tuh Ustaz? Ya ini tradisi kayak begini saya nemuin di perusahaan beliau. Pak Haji, ya saya pernah ada punya teman Chinese. Ini dia cerita sampai nangis-nangis sama saya. Dia bilang, saya pernah ngalamin satu kondisi di mana saya pelitnya minta ampun. Betul-betul saya pelit sama orang. Bahkan saya pelit sama diri saya sendiri, dia bilang gitu. Yang namanya buat jalan, buat beli mobil bagus, buat apa dia kagak mau. Dia takut duitnya ini jadi habis. Jadi jangan sama orang lain, sama diri sendiri pun dia pelit. Tapi satu masa dia disadarkan sama dia punya Tuhan, dia bilang. Dia diusir dari kontrak dari kantornya malah. Karena ada sesuatu masalah yang membuat dia menjadi gak bisa menyentuh harta dia. Dalam keadaan terlunta-lunta gitu, dia punya duit 600 ribu nih, sisa. dia ngontrak nih satu ruko. Dia ngontrak satu ruko, diboleh ya bayar bulanan. Di ruko itu ada sofa. Dia duduklah di hari pertama dia nyewa ngontrak nih. Dari pertama dia nyewa ngontrak. Gak lama datang seorang anak minta itu sofa. Kata tuh anak, maaf pak, ibu nyewain ruko gak termasuk sofanya. Jadi sofa tuh lagi didudukin sama dia di hari pertama, itu diangkat. Bapak, ibu yang dirahmati Allah, ada sekumpulan orang yang gak bisa makan di sekitar ruko itu. Disuruh masuk sama dia, sisa duit yang di kantong dia belanjain. Dia belanjain makanan, makan itu di dalam itu, dia punya ruko. Nah dia bersaksi apa saya, bahwa sejak itu, rezekinya itu lancar. Dan sampai sekarang, Bapak Ibu nama Allah, di kantor dia, 24 jam makanan itu gratis. Bukan cuma buat karyawannya, ya, tapi juga buat tamu-tamunya. Yang disebut gratis itu bukan karyawan 10-20 orang, tapi 100-200 orang. 24 jam itu gratis. Nah, kita coba kita tanya ya, Pak Haji Bakti ini, ada gak lagi pengalaman-pengalaman sedekah yang bisa di-share selama di kantor? Ya, dalam pertumbuhan usaha, karena saya buka usaha, selalu aja ada rezeki-rezeki yang tak terduga, yang di luar kemampuan perhitungan kita dalam menganalisis pekerjaan. Yaitu adalah rezeki yang datang yang besar tanpa terduga. Subhanallah, itu yang saya rasakan sekali. Yang paling poin adalah selama saya sudah lama juga berbagi rasa ini, saya tanyakan kepada istri sebelumnya, sejak istri memang rata-rata wanita ini agak khawatir seperti yang disampaikan tadi Ustaz Mansur tadi, suka khawatir kalau banyak orang kita sedekah itu, suka itu udah bawaan wanita. Maaf ibu-ibu. Yang ya, sini sih enggak. Ini sih enggak, lebih soleh, insyaallah lebih soleh. Ya akhirnya dari mulai istri saya juga khawatir, takut, sampai sekarang juga dia dukung habis-habisan. Subhanallah. Dan saya pernah tanyakan, dua kali saya tanyakan, selama kita berbagi rasa sedekah atau kelingkungan, apakah kurang hartanya? Kurang enggak sih hartanya? Dia bilang enggak, malah nambah. Subhanallah, sampai hari ini pun saya juga, ya tiada hari tanpa sedekah buat saya. Memang suatu kesenangan untuk bersedekah itu. Kenikmatan sendiri buat saya kalau sedekah itu. Subhanallah. Ini juga nih Ustaz Albar. Ini beberapa minggu ada saya punya sahabat seorang jamaah di sini kepengen sedekah mobil. Tapi dia cerita istrinya masih belum setuju. Tapi pagi ini dia kemudian mengabarkan bahwa istrinya sudah setuju. Alhamdulillah, ini dia sedekah mobil. Mobil insya Allah kita akan salurkan kepada mereka yang berhak. Sekali lagi saya umumin hal-hal yang begini memang saya kudu hati-hati bener. Bukan berarti saya pengen membela diri di layar kaca. Tapi emang ini banyak fitnahnya. Bahwa kalau jemaah melihat banyak orang bersedekah kepada saya, ya alhamdulillah Allah lagi milik kita ini jadi saluran sedekah. Bukan berarti orang sedekah buat Yusuf Mansur. Ini perlu juga di saya garis bawahi ya. Jadi jangan sampai ada kesan-kesan yang kemudian malah timbulnya negatif. Nah, salah satu saya punya cabang Darul Quran ya, cabang wisata hati di Medan, itu namanya Haji Joko. Ini juga orang nih menjadi bemper penyelamat bangsa. Saya bilang menjadi bemper penyelamat bangsa apa? Bangsa ini jadi hancur, udah tertulis nih. Kala balatukrimun al yatim, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dari 6 hal yang bikin hancur di dalam surah Al-Fajr itu, 2 diantaranya enggak memuliakan anak yatim, enggak ngasih makan orang miskin. Nah kalau ada bangsa kayak Pak Haji Bakti, kayak Ustadz Albar, kayak bapak dan ibu semua di tanah air dan di pemirsa di TV, yang pada ngelakuin 2 ini berarti sesungguhnya udah menyelamatkan bangsa. Bangsa jadi selamat dari kehancuran gara-gara individu-individunya memuliakan anak yatim dan rajin ngasih makan orang miskin. Nah saya punya sahabat Haji Joko ini, senangnya kalau hari Jumat ngosongin dompet, ngebeliin roti ya untuk salah satu masjid di Medan Timur. Jadi kalau hari Jumat nih seberapa aja nih isi kantongnya tuh dijadiin roti. 2 tahun berturut-turut dia ngasih roti, Allahu Akbar. Seperti yang Pak Haji Bakti bilang, ada tuh yang namanya rezeki min haitsula yahtasib. Allah kasih dia nemenin satu Chinese belanja tanah. Dia gak terima DP, dia gak terima bagi hasil, dan dia lupain nanya-nanya soal berapa komisi dia. Tahu-tahu nih Chinese bilang, Ji, udah pergi haji belum? Oh, gue duit dari mana pergi haji? Duit lu ada mau gue nih 1,3 miliar. Lu pergi haji dah. Jadi rupanya si Cina ini setiap belanja tanah semeter di sisihin semeter, disisihin semeter, disisihin, tanpa bilang masih Joko ini. Tiba-tiba ini duit udah 1,3 miliar. Yang luar biasa, si Chinese ini ngomong begini, abis lu pergi haji, lu usaha dah, gitu. Ditanya sama si Joko ini, usaha apa kira-kira? Lu bikin pabrik roti dah. Dia bengong tuh. Gua tiap Jumat ngasih roti. Ini tiba-tiba nih orang ngomong, bikin pabrik roti. Duitnya dari mana? Ya itu kan duit dari gua ada. Paling pergi haji lu berapa sih? Subhanallah. 1 miliar pulang dari haji, jadi itu rotinya. Iya, baik. Subhanallah. Ustaz, sebelum roti itu jadi, kita saksikan pesan-pesan yang berikut ini, tetap di Nikmatnya Sedekah. Bagi pemirsa yang ingin bergabung dengan kami, silakan hubungi kami di 021-8779-7000 atau di 021-8779-8000. Baik Ustaz, kayaknya sudah ada penelpon. Oh, silakan. Assalamualaikum. Dengan ibu siapa, di mana? Agak kencang sedikit ibu. Halo. Iya. Silakan. Ya silakan ibu, dengan siapa dan di mana? Ibu Rahman dari Madura Pak. Oh iya, silakan ibu Rahman di Madura. Madura ya. Silakan. Halo. Dengan Ustaz. Iya silakan. Mohon maaf Ustaz Mansur. Iya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz mohon untuk saya mungkin tahu nomor rekeningnya untuk yayasannya Pak Ustaz untuk disalurkan ke anak yatim dan fakir miskin. Baik. Ya. Terus pertanyaannya apa ibu Rahma? Nomor rekening doang ya? Iya. Subhanallah ini pagi-pagi. Baik. Ada satu lagi Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana Pak? Bapak Budi di Jakarta Selatan. Ya silakan Bapak Budi. Sebelum. Ya. Halo. Ya terputus ya. Putus ya. Silakan Ustaz nomor rekening. Iya ini kita punya program. Sebenarnya program ini sudah tidak lagi menjadi program dapur kami. Ini sudah menjadi program dapurnya Indonesia. Kalau dulu program ini untuk pesantren saya, yaitu program pembibitan penghafal Al-Quran. Orang pada sedekah buat pesantren saya. Tapi 2007 tengah lembaga ini PPPA namanya itu dijadikan las nasional. Jadi untuk mengembangkan pembibitan penghafal Al-Quran di Nusantara. Namanya pun kita ganti menjadi PPPA Nusantara. Alhamdulillah rekeningnya saya kurang apal ya. Nanti pemirsa yang memang pada mau ngasih silakan di masuk saja ke www.wisatahati.com. www.wisatahati.com. Di sana ada rekening donasi untuk pembibitan penghafal Al-Quran. Pak pemirsa, tadi di off air ada cerita menarik dari Pak Haji Bakti. Silakan baca tadi yang masalah soal Mekah. Ya, insya Allah saya sering pernah tiga kali di bulan Ramadan, sebetulnya di bulan Ramadan berumrah di bulan Ramadan di Tanah Suci Mekah. Di situ saya subhanallah melihat kebesaran Allah, lihat juga kebiasaan-kebiasaan orang-orang Saudi di bulan Ramadan itu mereka tuh berlomba-lomba sekali. Berlomba-lomba memberikan sedekah. Mereka tahu betul bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, penuh rahmat dan dilipat gandakan segala pemberian kita. Jadi mereka hampir semua berlomba-lomba, baik buka, baik sahur berlomba-lomba. Saya sendiri sampai bingung mau ngasih sedekah ke siapa ya? Karena semua berlomba-lomba semua ngasih sedekah. Akhirnya kalau kita lihat di Indonesia sebaliknya, di Indonesia kalau bulan Ramadan kita berlomba-lomba minta sedekah. Nah, ini yang harus di salah besar itu sebetulnya. Soalnya kita berusaha memberikan segelas aqua untuk memberi orang yang puasa. Fadilahnya subhanallah. Kalau di Mekah orang berlomba-lomba, tapi sebaliknya di Indonesia kita orang minta sedekah. Mudah-mudahan kita bisa berubah, biarpun sedikit dengan kemampuan kita, cobalah sedekah. Karena sedekah itu tidak mengurangi milik kita. Benar. Tidak mengulangi sama sekali milik kita. Kalau kemampuan kita sedikit, ya berikan sedikit. Bukan berarti kita menyediakan uangnya cukup, sudah lalu sedekah, tidak. Konsepnya seperti Ustaz Mansur sampaikan, kita mulai berani. Kesedikit ya sedikit berikan. Insya Allah berkah. Insya Allah akan kembali uang itu. Minimal sehat. Berkah kan tidak mesti uang. Misalnya kita dekah dengan anak yang sehat, ke lingkungan yang baik, dan anak-anak lancar sekolahnya. Berkah itu mesti kita tahulah sama-sama bah. General universal sekali, tidak serta-merta harus uang. Di sedekah itulah kuncinya sebetulnya. Dalam Al-Quran banyak sekali sebetulnya disampaikan untuk kita bersedekah. Tapi kita memang malas, lawan tuh malas itu. Lawan, dilatih itu, biar sedikit. Ngasih kotak Jumat itu jangan 100, kasih 500, 1000, 2000, 5000 kasih. Subhanallah. Diniatkan, hari Jumat ini aku harus sedekah, niatkan terus. Jangan enggak niatkan. Diniatkan betul. Mungkin ini juga Ustaz, apa menjadi salah satu terpuruknya suatu bangsa ketika masyarakatnya itu meminta-minta dan mengabaikan anak yatim Ustaz? Iya, udah jelas banget. Tapi emang saya bilang ya bahwa kadang-kadang kita juga yang salah, sudah memelihara orang miskin. Saya belakangan ini juga ikut membenahi cara orang kaya memberi. Kalau cara orang kaya ini salah dalam memberi, benar-benar ini akan terpelihara. Begini ya, bukan berarti kita ngelarang kita ngebiayain anak orang. Tapi kalau salah caranya, bapaknya jadi benar-benar mati rasa untuk biaya anaknya sendiri. Karena ngegantungin ada terus nih beasiswa terus. Perhatikan dah, enggak semua beasiswa juga bagus itu. Begitu dikasih beasiswa itu malah kemudian timbulnya apa? Orang jadi ada kegantungan, ada apa. Nah, kasih bobot itu lebih penting. Misalkan gini, anaknya dipanggil. Nah, ini kita bayarin ya, bayaran kamu. Pak, tolong bantu saya sholat duha, bantu saya sholat. Dengan kalimat segitu aja, udah nyelamatin dia. Terus seminggu sekali anak yatim ini kumpulin, dikasih pencerahan. Nggak dilepas. Kalau dilepas kita kasih, lepas kita kasih, lepas. Tinggal tiap tanggal 25 kasih. Ini jadi tuman. Nggak bagus juga. Nih orang miskin datang nih. Kita mau ngebagi 100 orang. Jangan 100 orang, 10 aja kita panggil. Kenapa kita panggil 10? Setiap satu kita kasih dia 10 bungkus. Supaya dia ngajarin yang lain. Dia berbagi lagi gitu model itu. Nanti bulan depannya kita rolling. 10 yang kedua bawa 10 lagi tiap orang untuk bagi yang lain. Terus begitu. Kita bagi duit nih 100 ribu. Buat dia. Misalkan ya. Ngasihnya jangan 100 ribu. Kasih 1 juta sama dia. Loh bagaimana Ustaz? Malah jadi enggak. Jangan 1 juta buat dia. Panggil. Ini ada duit 1 juta. Buat situ 100 ribu. Cari lagi 9 orang, masing-masing kasih 100 ribu. Terus kasih laporannya ke saya. Nah, sehingga dia mulai nih belajar. Orang kan sebenarnya yang Pak Ji bilang, gak terlatih memberi, terlatih meminta. Nah, kita makin parah nih, makin bikin dia terus meminta. Akibatnya apa? Orang-orang miskin, orang duafa, benar-benar tidak tertalenta buat memberi. Apalagi kalau kita jarang berbagi kisah ya. Kalau berbagi kisah cakep juga tuh. Satu subuh kita kumpulin orang-orang miskin, kemudian kita nengok kepada mereka. Habis subuh ini kita nengok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dulu saya seperti bapak-bapak semua. Ada di bagian itu ya Allah. Sedih hati saya. Sampai saya ngucap sama Allah. Saya pengen kayak itu Pak Haji ada di panggung. Bukan ada di barisan orang minta. Nah, Bapak Ibu yang rahmat Allah. Yang hari ini menikmati sedekah dari istri saya. Sedekah dari perusahaan kami. Berniatlah, bercita-cita menjadi saya. Amin. Bahkan kalau bisa lebih daripada saya. Nah, yang begitu itu yang akan membuat orang miskin yang pada dikasih ini ya, naik nih. Dia punya adrenalin naik, dia punya cita-cita naik, segala macam naik. Mustahik menjadi muzaki. Mustahik ya. Jadi ya. Muzaki. Baik Ustaz, ditahan dulu, ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Allah di Surabaya. Silakan. Bapak. Ini mau tanya, Assalamualaikum, Yusuf Mansur. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya, saya ya alhamdulillah apa yang disampaikan Yusuf Mansur, insya Allah sedikit-sedikit sudah saya amalkan. Yang mau saya tanyakan, untuk sistem matematika sedekah itu, kita kan saya punya utang. Kemudian setiap zakatnya yang 10% itu saya kumpulkan. Kemudian apakah sedekah itu kadang-kadang orang tua saya itu dalam keadaan juga di madu kehidupannya, orang tua perempuan saya itu perlu bantuan. Manakala saya sendiri juga ada hutang. Ya. Apakah sedekah itu yang saya kumpulkan dari itu bisa untuk orang tua saya, ya? Kemudian yang kedua, saya punya usaha kecil cetakan. Setiap order itu katakanlah saya ada kerjaan sebesar katakanlah 1 juta saja, itu saya dikasih DP 500.000 katakanlah. Itu apakah saya sedekahkan 10% nya dari 500, apakah saya kurangi dulu dengan modal katakanlah mengerjakan barang A gitu ya. Baik. Barang A itu nilai ordernya 2 juta katakanlah ya. Iya, ya, Bang Lim, udah paham deh. Pembelian barang. Iya. Ya. Baik, Bapak, terima kasih. Barang itu kami sudah paham pertanyaannya, iya. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih. Matematika sedekah kan kita udah belajar. 10 dikurang 1, 19. Kalau 10 dikurang 9? 91. Ya, 10 dikurang 10? Habis. 100. Nah, kalau bisa kita belajar. Belajar makin lama makin tinggi gitu. Di Semarang saya punya sahabat pimpinan wisata hati Semarang. Sedekahnya 2,5%. Bisnisnya dia selama 4 bulan itu $500,000. Sedekah dia 2,5%. Total bisnisnya $500,000 per 4 bulan. Tapi ada temannya dia dan saya pernah dibawa ke rumah dia, rumah temannya dia itu, sedekahnya 97,5%. 2,5% yang dimakan sama dia. Keuntungannya dalam 4 bulan $500,000. Yang satu ini pongkolnya $500,000. Yang satu untungnya $500,000. Padahal yang satu ini sedekahnya 97,5%. Yang satu ini ngejagain 2,5% saja. Insya Allah kayaknya kalau pemirsa nikmatnya sedekah mah udah gak pake ngitung-ngitung sedekah dah. Punya untung 500 ribu sedekahnya 1 juta. Begitu. Bingung kan? Punya untung 500 ribu, sedekahnya 1 juta. Dari mana? Iya, yang 500 ribu kita niatin, bulan depan kita terusin lagi. Itu jadi 1 juta. Yeah. 500 ribunya kontan, 500 ribunya nawa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amin. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, takdirkan kami adalah orang-orang yang betul-betul bisa memelihara anak yatim. Bisa ngasih makan orang miskin. Amin. Dan takdirkan kami, Allah, bisa mengangkat derajatnya orang-orang yang miskin. Amin. Orang yang tidak mampu menjadi kaya, menjadi mampu. Dengan mengajarkan juga sedekah kepada Amin. Mereka semua. Amin. Ya Allah, selamatkan langgir kami. Amin. Dengan menjadikan banyak, ya Allah, ahli-ahli dari negeri kami ini, orang-orang yang memelihara anak yatim, memberi makan orang miskin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian pemirsa kajian kita tentang nikmatnya sedekah. Tapi satu hal yang pasti, ada sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, apakah yang terbaik dari Islam? Ayul Islam khair, jawabannya watut imut ta'am wa takra'un salam, memberikan makan dan mengucapkan salam. Semoga kita termasuk golongan yang demikian dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa, insyaallah besok Rabu kita akan bertemu kembali pada jam 5:30 sampai 5:30 dan setelah ini ada acara lintas pagi yang akan berikan informasi kepada kita. Kami semua kru nikmat sedekah, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.